Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بجه حديث عم شر طهير بجه حديث Bukhari. Sen, jelis. Anta, samakan. Samakan hadisnya. Samakan. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi. Ikra. An Jabir. An Jabir radhiyallahu anhu. Ahsan, ijlis. Ayuhal ahibba, barakallahu fikum. Di kesempatan hari ini bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, yang jadwal kita seperti biasa tahdzib sirah Ibnu Hisyam. Untuk hari ini qadarullah, karena ada kesibukan sehingga belum sempat mendapatkan perintah dari kitabnya kecuali tadi sebelum maghrib, jadi belum sempat ya buka-buka, sehingga kita alihkan ke yang lain disebabkan ada uzur. Sehingga maka dari itu tahdzibnya untuk malam ini kita tunda dulu. Akan tetapi ayuhal ahibba barakallahu bikum, kita akan mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kita akan mengambil pelajaran dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yusuf, إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Pada suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam datang menemui ayahnya. Ayah Nabi Yusuf ini Nabi juga, sama Nabi, anaknya Nabi. Dia Nabi, bapaknya pun Nabi, kakeknya pun Nabi, buyutnya pun Nabi. Masya Allah. Nabi, Nabi, Nabi. Nabi Yusuf Ibnu Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Ibrahim. Empat keturunan. Nabi Yusuf alaihi salam datang menemui ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub. Beliau alaihi salatu wassalam menceritakan kepada ayahnya Ya abati, wahai ayahanda, tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, bintang yang jumlahnya 11, bulan dan matahari. Mereka semua berkumpul. Aku melihat bintang, bulan, matahari, semuanya sujud kepadaku. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika. Kemudian dijawab oleh ayahnya, Ya'qub alaihi salam, wahai ananda, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Berarti di sini ada pertanda baik dari mimpinya. Ada kebaikan dari mimpinya. Karena nanti akan dikhawatirkan saudara-saudaramu akan iri kepadamu. Maka jangan engkau ceritakan mimpi ini kepada mereka. Karena memang mereka pada dasarnya sudah iri dengan Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Nabi Yusuf memang disayang. Demikian pula dengan saudaranya. Disebabkan akhlaknya, kebaikannya, budi pekertinya. Jadi Nabi Yusuf ini perlakuannya lebih disayang oleh ayahnya daripada yang lainnya. Karena akhlaknya yang baik. Terlebih lagi kalau kamu dapat mimpi yang seperti ini, jangan sampai diceritakan kepada mereka. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan berbuat tipu daya kepada. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Syaitan akan membuat tipu daya untuk menghancurkan kalian. Jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang ke-6. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Rabbmu memilihmu dan mengajarkan kepada engkau ta'wilul ahadits. Bisa menafsirkan mimpi. Ini pertanda baik, ini tanda-tanda kebaikan yang ada pada Nabi Yusuf. Ini tanda-tanda kebaikan beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah ayahnya mengatakan jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan iri dan membuat tipu daya yang jahat kepadamu, membuat tipu daya untuk menghancurkanmu. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan Rabbmu menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa 'ala ali Ya'qub, dan anak cucu keturunan Ya'qub. Dan demikian pula pada keluarga Ya'qub, keluarga Ya'qub. Kama atammaha 'ala abawaika, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan pada kedua ayahmu. Maksudnya kedua ayahmu ini ayahnya dan ayahnya. Yaitu keturunan ke atas, ya. Ke atas apa namanya? Ayah, kakek. Nah, kedua ayahmu maksudnya ayah dan kakek. Isim mutsanna dengan bentuk isim mutsanna. Maknanya kedua ayah di sini kakek-kakeknya. Allah telah menyempurnakan nikmat kepada kakek-kakek engkau. Kakek-kakek Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kakeknya termasuk dari para nabi. Min qabl. Siapa itu kedua ayahmu, kedua kakekmu? Ibrahim wa Ishaq. Ibrahim dan Ishaq. Ishaq ini ayahnya Ya'qub. Ibrahim ini ayahnya Ishaq. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menyempurnakan nikmatnya kepada engkau, wahai Yusuf. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Yusuf menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang disayangi oleh Allah tabaraka wa taala. Inna rabbaka 'alimun hakim. Sesungguhnya Rabbmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Memang benar, saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam itu tidak suka dengan Yusuf. Karena Yusuf disayang oleh ayahnya, mendapatkan perlakuan yang lebih, ini yang terasa di hati mereka. Sehingga mereka iri. Ya jelas tidak sama orang baik sama orang yang tidak baik. Tentu yang disenangi itu adalah orang yang baik. Nah mereka mulai timbul iri. Mulai timbul iri. Di ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisairin. Sungguh pada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertanya. Idqalu li Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Idqalu la Yusuf. Tatkala mereka berkata, la Yusuf wa akhuhu, sungguh Yusuf dan saudaranya, maknanya ini saudaranya ini Bunyamin yang disebutkan dalam tafsir, namanya Bunyamin. Yusuf dan saudaranya itu ahabbu ila abina, lebih dicintai, lebih disayangi, lebih disukai oleh bapak kita. Wa nahnu usbatun, sementara kita ini banyak. Kita ini banyak. Jumlah kita banyak. Kok bukan kita yang disayangi? Kok Yusuf sama saudaranya? Ya berarti di sini berlainan ibu, ya, berlainan ibu. Yusuf sama saudaranya yang disayang, ya. Kita kok tidak? Kita jumlah kita banyak seperti ini, tidak disayang oleh ayah. Inna abana la fi dhalalin mubin. Sungguh bapak kita itu salah, benar-benar berada dalam kesalahan, kata mereka. Ini mulai timbul rasa iri pada diri mereka. Bahaya, hati-hati. Sifat hasad ini sangat membahayakan pelakunya. Sangat membahayakan. Tidaklah yang menyebabkan pertumpahan darah, melainkan disebabkan hasad. Disebabkan hasad. Seorang saudara berani mengucapkan, mengungkapkan tidak mau menganggap saudara lagi, disebabkan hasad. Seorang saudara berani membunuh saudaranya, disebabkan hasad. Ini bahaya hasad. Hasad ini sangat berbahaya. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari sifat ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahasadu, jangan kalian berbuat hasad. Tidak diperbolehkan hasad. Masing-masing kita sudah ditentukan rezekinya, sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kita hasad. Perhatikan dua anak Adam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah. Ya. Mereka saling terjadi melakukan perbuatan kurban dua-duanya. Yang satu diterima, fatukub bila ahaduhuma walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diterima mengatakan kepada yang diterima, qala la'tulannak, akan aku bunuh engkau. Disebabkan hasad, tidak menyukai kenikmatan kepada orang lain. Hasad kepada saudaranya, jadi dia ingin membunuh. Akan aku bunuh engkau. Ternyata benar, terbukti. Bahaya. Disebabkan hasad, dia sampai berani melakukan dosa besar, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Ini dosanya sangat besar, membunuh. Bahaya, sifat hasad ini bahaya. Apa pengertian hasad? Disebutkan oleh para ulama, hasad itu maknanya karahiyatu ma an'amallahu 'alal ghair. Tidak suka terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Ini namanya hasad. Ini namanya hasad, iri, ya. Tidak menyukai apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain berupa kenikmatan. Yang lebih parah lagi, berangan-angan lenyapnya nikmat orang lain. Ini lebih parah. Dia berangan-angan, oh cobalah dia itu tidak memiliki motor, cobalah dia itu tidak memiliki ilmu, tidak memiliki mobil, tidak memiliki harta, sampai seperti itu. Ini lebih parah. Cukup dikatakan hasad tatkala dia berangan-angan untuk cukup dikatakan hasad tatkala dia membenci kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Hasad ini penyakit hati yang sangat berbahaya. yang akan merusak pemiliknya. Dan orang yang dihasati tidak akan bermudarat dengan hasadnya, tidak akan bermudarat. Jadi orang yang hasad itu akan menyusahkan dirinya sendiri, akan membuat dia banyak terserang sekian banyak penyakit disebabkan hasad, bahaya. Ini pengertian hasad. Bahasa kitanya iri, dengki, ya. Itu kalau syirik, syirik. Nah, itu kadang orang awam enggak bisa membedakan syirik. Ketika ditanya apa pengertian syirik? Syirik itu hasad. Nah, itu bahasa yang perlu diluruskan, ya. Syirik itu artinya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan dia beribadah kepada Allah. Itu syirik. Ya. Kalau hasad itu dengki, iri, ya. Itulah kurangnya ilmu pada masyarakat yang terjadi pada kita, pada sebagian masyarakat, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara syirik dan hasad. Barakallahu fikum. Kita kembali pada apa yang terjadi disebutkan di sini dalam Al-Qur'an, apa yang terjadi pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai disebabkan hasad yang ada pada mereka, mereka berkata, "Uktulu Yusuf." Kita bunuh saja Yusuf. Bunuh Yusuf. Na'udzubillah. Disebabkan hasad sampai mau membunuh saudaranya sendiri. Saudara ya. Membunuh nyawa, membunuh orang lain itu hukumnya haram, terjatuh ke dalam dosa besar. Apalagi ini sampai membunuh saudara sendiri, tentu lebih besar dosanya. Bunuhlah Yusuf, awitrahuhu ardon yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau lemparkan dia ke suatu tempat yang jauh dari ayah kalian, tidak terlihat ayah, dan setelah itu kalian menjadi orang baik. Nah, datang kepada ayah pura-pura, Yusuf terjadi begini, telah tertimpa musibah, kami tidak bisa menyelamatkan, kami ini orang yang memberikan nasihat, kami berusaha menyelamatkan dia. Nah, kalian seperti itu saja. Terjadi mufakat di antara mereka disebabkan hasad. Inilah bahayanya hasad. Sampai ada musyawarahnya. Ini musyawarah hasidin, musyawarah orang-orang hasad. Orang-orang hasad bermusyawarah ingin mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi la yadurruhu, tidak akan memudaratkan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun terjadi apa yang terjadi, akan tetapi Nabi Yusuf tetap mulia. Nabi Yusuf mulia karena beliau dibimbing oleh Allah tabaraka wa taala. Qala qa'ilun minhum, sebagian mereka mengatakan dalam musyawarah itu, la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh Yusuf, jangan engkau bunuh, jangan kalian bunuh, tidak usah dibunuh. Kalau kalian ingin Yusuf pergi dari sini, tidak usah dibunuh, jangan dibunuh. Jadi bagaimana? Wa alquhu fi ghayabatil jubbi, masukkan saja dia ke dasar sumur. Kita pergi jauh, ya, di daerah hutan, ada sumur di situ. Nah, masukkan saja Yusuf ke sana. Yang takithu ba'du sayyarah, niscaya nanti kalau sudah jauh akan diambil oleh para musafir, orang-orang musafir. Yang takithu ba'du sayyarah, akan dipetik oleh, diambil, dipungut oleh sebagian musafir. Sayyarah itu musafir, asal katanya itu dahulu pada masa ini disebutkan dalam Al-Quran, sayyarah musafir. Sekarang mobil, ya. Nah, karena sering pergi, sering safar kan, makanya mobil itu dikatakan sayyaratun, ya, karena pergi-pergi, ya. Musafir demikian juga. Yaltaqithu ba'du sayyar, akan diambil oleh, dipungut oleh sebagian musafir. In kuntum fa'ilin, jikalau kalian ingin melakukan itu, jikalau kalian benar-benar ingin mengerjakannya, biarlah kita lakukan ini. Dan akhirnya mereka setuju, mereka setuju dan ingin melakukan perbuatan yang seperti ini. Terjadilah mufakat, terjadilah kesepakatan untuk membinasakan Yusuf, untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, ke dasar sumur oleh mereka. Na'udzubillah. Tentu jelas apa yang mereka lakukan ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menyelisih dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka bersepakat, mereka datang ramai-ramai menemui ayah mereka, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Qalu ya abana, mereka datang ramai-ramai, mereka berkata, wahai ayahanda kami, wahai ayahanda, wahai ayah kami, malaka la ta'manna ala Yusuf, kenapa engkau tidak percaya kepada kami terhadap Yusuf? Wa inna lahu lanasihun, kami benar-benar orang yang tulus kepada Yusuf. Percayalah kepada kami, bawalah sini Yusuf, biar main-main sama kami, jangan dikekang bersama engkau terus. Kebawa kemarilah, kami ingin main bersama Yusuf. Kenapa engkau tidak percaya kepada kami? Arsilhu ma'ana, tolong wahai ayahanda, utuslah Yusuf, biarkan Yusuf main bersama kami ghadan, besok. Kami punya rencana besok mau pergi. Kami punya rencana besok mau jalan-jalan. Punya rencana besok mau mengadakan perlombaan. Tolonglah, biarkan Yusuf pergi bersama kami. Yarta wa yal'ab, dia bisa main-main, dia bisa senang-senang, dia bisa cari hiburan bersama kami, ramai-ramai. Wa inna lahu lahafidhun, dan sungguh wahai ayahanda kami, kami benar-benar akan menjaganya. Luar biasa kalimatnya, takkid dengan penekanan. Inna itu artinya sesungguhnya, maknanya adalah taukid juga. Wa inna lahu lahafidhun, lamnya juga bermakna takkid. Sesungguhnya kami wahai ayahanda benar-benar akan menjaga Yusuf. Benar-benar meyakinkan, luar biasa. Benar-benar bulat ternyata tekad mereka ingin mencelakakan Yusuf alaihissalam. Benar-benar wahai ayahanda, utuslah, biarkanlah Yusuf bersama kami besok. Tolong, tolong, tolong, jangan dibiarkan Yusuf dengan engkau terus. Biarkanlah Yusuf bersama kami. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab permintaan mereka. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Sungguh, kata Nabi Ya'qub alaihissalam, sangat menyedihkan aku kalian pergi bersamanya. Dia itu masih kecil, ya. Menyedihkan aku kalian pergi bersamanya. Wa khafu an ya'kulahu dhi'bu, aku khawatir nanti dia dimakan serigala. Wa antum anhu ghafilun, sementara kalian lalai, kalian sibuk dengan urusan kalian, Yusuf yang masih kecil seperti itu nanti di belakang disambar oleh serigala, maka aku khawatir yang seperti ini, nanti kalian lalai dari menjaganya. Wajar, tabiat, secara tabiat Nabi Ya'qub alaihissalam mengkhawatirkan yang seperti ini, karena Yusuf alaihissalam ketika itu masih kecil, masih kecil. Maka dari itu Ya'qub alaihissalam mengkhawatirkan akan terjadi apa yang tidak diinginkan. Maka Nabi Ya'qub mengemukakan ini kepada mereka semua. Walaupun kalian banyak, walaupun kalian jumlahnya banyak, nanti kalian lalai dari menjaganya, ternyata ada serigala disantap, dihantam Yusuf, sehingga yang demikian itu akan menyedihkan aku. Terlebih lagi Yusuf alaihissalam ini anak sayangan, anak yang disayang-sayang oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Qalu, mereka berkata, meyakinkan, meyakinkan, benar-benar meyakinkan, karena tekad mereka sudah bulat, luar biasa ini. Qalu la in akalahu dhi'bu, wahai ayah, kalau seandainya dia ini dimakan serigala, wa nahnu usbatun, jumlah kami banyak, banyak kami ini, ya. Bukan 1, 2, 3, banyak. Nahnu usbatun, usbatun jama'atun, kami ini sekumpulan orang banyak. Inna idzan la khasirun, benar-benar kami ini rugi, benar-benar kami ini malu kalau seandainya Yusuf dimakan serigala. Malu kami yang sebanyak ini gak bisa jaga Yusuf yang sendiri. Kami yang sebanyak ini masa gak bisa jaga Yusuf yang kecil seperti ini. Ya, berarti kami benar-benar lalai kalau kami tidak bisa menjaga Yusuf. Berarti kami gak sayang dengan adik kami. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu maknanya. Meyakinkan. Sehingga akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengikuti keinginan mereka. Akhirnya dibawalah Nabi Yusuf alaihissalam yang waktu itu masih kecil oleh mereka. Falamma zahabu bihi, pergilah mereka dengan Nabi Yusuf alaihissalam ke tempat yang sepi, namanya daerah zaman dahulu, hutan-hutan, melewati lembah dan yang semisalnya. Pergilah mereka bersama Yusuf. Wa ajma'u, ternyata mereka melancarkan keinginan mereka, melancarkan aksi mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mereka berupaya untuk memasukkan Yusuf yang dalam keadaan masih kecil seperti itu ke dasar sumur. Tega mereka. Tega ini bahaya sifat hasad ini, ya. Sifat hasad benar-benar bahaya. Rasa kasih sayang kepada saudara sendiri pun sudah tidak ada lagi. Ya, padahal saudara ini, saudara. Dimasukkanlah Yusuf alaihissalam ke dasar sumur. Masuk Yusuf ke dasar sumur dalam keadaan masih kecil. Sedih, ya. Sedih kita melihatnya. Wa auhayna ilaihi, dan kami wahyukan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf, la tunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Nanti kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan kabarkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat ini kepadamu. Dalam keadaan nanti mereka tidak merasa. Tidak merasa. Perhatikan masyarul ahibah barakallahu fikum, nanti Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang yang mulia. Akan tapi tahapan demi tahapan, ujian demi ujian dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Disebabkan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu mereka pulang. Pulang dengan senang karena sudah melancarkan aksinya, karena sudah melancarkan keinginannya. Waja'u abahum ma'ash isya'i yabkun. Pulang mereka ke rumah malam pulangnya, waktu isya' pulangnya. Jam-jam seginilah kurang lebih. Jam-jam segini waktu isya' pulang. Datang ke tempat ayahnya, ramai-ramai. Yabkun, nangis. Masya Allah. Nangis, bisa mereka buat nangis ya. Nangis mereka. Tangisan kedustaan yang seperti ini, tangisan kedustaan, bukan tangis kejujuran, bukan jujur nangis yang seperti ini. Nangis dengan berpura-pura tentunya. Kalau mereka mengatakan, ya abana, wahai ayah kami, inna zahabna nastabiku wa tarokna Yusufa. Sesungguhnya kami main perlombaan, kami pergi berlomba bermain. Kami tinggalkan Yusuf inda mata'ina, di dekat barang-barang kami. Kami tinggalkan Yusuf di situ. Tinggalkan Yusuf di situ, duduk melihat kami, nonton kami sedang main, ya. Fa'akalahu dhi'bu, tiba-tiba disambar oleh serigala. Masyaallah, karangan cerita mereka. Disambar oleh serigala sehingga Yusuf meninggal dunia, dimakan serigala Yusuf. Ya, Yusuf dimakan serigala. Ya, inilah ceritanya. Nah, kami lagi main-main, kami taruh Yusuf di situ di dekat barang-barang kami, tiba-tiba langsung disantap, langsung disambar oleh serigala. Wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau enggak akan percaya kepada kami wahai ayah kami. Sekalipun kami jujur, kami yakin engkau enggak akan percaya kepada kami. Wa ja'u 'ala qamisihi bidamin kadzib. Inina, barang buktinya kalau Yusuf itu dimakan serigala bawanya baju. Baju yang masih rapi. Rapi kemudian ada darah-darahnya. Dilihat oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub sudah yakin Nabi Yakub ini dusta jelas. Jelas dusta karena disebutkan dalam riwayat yang lain dengan sanad yang sahih. Nabi Yakub alaihissalam menjawab, "Kadzabtu, dusta kalian. Kalian bohong. Kalian tidak jujur. Law kana akalahu dzib, kalau seandainya dia dimakan serigala, bajunya akan cabik-cabik, akan sobek-sobek, enggak serapi ini baju ini, enggak akan serapi ini baju, ya. Ini menunjukkan dia enggak dimakan serigala, bohong kalian. Tahu Nabi Yakub alaihissalam sudah mengetahui hal ini. Sudah mengetahui kebohongan mereka. Jawaban Nabi Yakub alaihissalam disebutkan dalam riwayat yang lain. Akan tetapi Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, "Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra." Kalianlah yang menganggap baik urusan yang seperti ini. Fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaran. Wallahul musta'anu 'ala ma tasifun. Hanya kepada Allah lah aku mengadukan urusanku. Aku mengadukan apa yang terjadi pada diriku dari apa yang telah kalian sifatkan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku mengadukannya. Di sini ma'syarul ahibba barakallahu fikum, kita bisa mengambil pelajaran betapa sabarnya Nabi Yakub alaihi salam. Ujian yang menimpa beliau seperti ini tidak membuat beliau melakukan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Tidak membuat beliau untuk mengeluarkan kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor kepada anak-anaknya. Lihat Nabi Yakub alaihissalam, "Fasabrun jamil," sabar yang baik itulah kesabaranku. Tidak dimaki-maki habis anak-anaknya, tidak dipukuli semuanya, tidak naik, tidak melakukan perbuatan yang Allah murkai. "Fasabrun jamil," sabar yang baik itulah kesabaranku. Maka demikianlah yang semestinya kita contoh. Karena anak-anaknya ini sudah besar-besar semua. Kalau mau dihukum lagi ya sudah malu, sudah besar, masa mau dihukum lagi? Ya, tinggal nasihat itulah. Oleh karena itu Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, "Fasabrun jamil," sabar yang baik itulah kesabaranku. Sabar Nabi Yakub alaihissalam dan mengadukan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana kalau sekiranya ujian yang seperti ini ada pada kita. Kita tidak tahu bagaimana kejadian kita. Ya. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ya mungkin kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Perhatikan Nabi Yakub alaihissalam, contoh teladan yang baik bagi kita. Sebesar apapun ujiannya, sebesar apapun musibahnya, tidak membuat beliau lalai dari ibadah kepada Allah, tidak membuat beliau lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah, membuat beliau semakin takut dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahul musta'anu 'ala ma tasifun. Hanya kepada Allah lah aku mengadukan urusanku dari apa yang telah kalian lakukan, dari apa yang telah kalian sifatkan. Sudah. Kemudian terjadilah dialog seperti ini antara Nabi Yakub dan anak-anaknya. Dan sampai pada suatu hari benar apa yang diceritakan mereka dalam perkumpulan mereka di awal. Yusuf dimasukkan ke dasar sumur, tujuannya apa? Supaya diambil oleh sebagian orang yang singgah, sebagian musafir. Karena dimasukkan ke dasar sumur di tempat orang-orang lewat. Di tempat orang-orang lewat, benar ternyata. Waja'at sayyaratun, datanglah musafir-musafir, mereka ingin mengambil air di sumur tersebut. Namanya musafir, membutuhkan air, membutuhkan air. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu, diturunkanlah, diturunkan apa kalau kita pakai embernya ya, ember, menurunkan ember, kemudian untuk ngambil air timba ya, timba. Nah, diturunkan timbanya, ambil air, diangkat. Kemudian diangkat, kok terasa berat? Terasa berat. Ada apa ini? Terasa berat. Kemudian ketika diangkat mereka sekuat-kuatnya, ternyata didapatilah seorang pemuda, seorang anak yang masih kecil, belum pemuda, masih gulam. Gulam itu belum balig. Ya, belum balig, masih berkisar 9, 8 tahun, 7 sekitar itu. Masih anak-anak. Wah. Ya Bushra, hadza gulam. Ini kabar gembira. Kita mendapatkan gulam, mendapatkan anak. Dengan tujuan anak ini nanti bisa dijual. Namanya zaman dahulu ya, dijual. Karena kita tidak butuh. Ya, kita lebih butuh uang. Ini zaman dahulu kejadiannya. Wa asarruhu bidha'atan, wallahu alimun bima ya'malun. Akhirnya dijual lah dengan harga yang Bizamanin bahsin, Allah Subhanahu wa taala kisahkan di sini dengan harga yang murah. Nabi Yusuf dijual dengan harga yang murah, darahim ma'dudatin, dengan dirham-dirham yang bisa dihitung, bisa dihitung. Murah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Kenapa dijual dengan harga yang murah? Karena mereka tidak butuh terhadap gulam, terhadap anak, ya. Masih kecil juga, ya. Mendingan kita jual saja, kita dapat duit. Ternyata dijual dan dibeli. Yang membeli ini bukan sembarangan orang. Yang membelinya adalah Aziz. Yang membelinya Aziz. Aziz itu raja. Raja yang membelinya dengan harga yang murah, tetapi dibeli oleh raja. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr, berkata raja tersebut kepada imra'atihi, imra'ah kepada istrinya, akrimi maswa, muliakan dia, asa an yanfa'ana, semoga dia bisa memberikan manfaat kepada kita, aw natakhidahu waladan, atau kita jadikan anak saja, kita angkat menjadi anak, kita jadikan anak angkat. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi, demikianlah kami berikan kekokohan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Yusuf di muka bumi ini. Walinu'allimahu min ta'wil ahadis, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Nabi Yusuf memiliki kelebihan, yaitu bisa menakwilkan mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengalahkan dari urusannya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Inilah sedikit pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit faedah yang kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yusuf. Jika ada kesempatan, kita akan teruskan kisah ini. Ya, jika tidak, maka kita lanjutkan nanti kisah Sirah Ibnu Hisham, nanti kita lihat lagi jadwal waktunya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini karena waktu Isya sudah masuk. Ba'da al-Isya, setelah Isya kita lanjutkan pelajaran fikih kita insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa rabbul fikih. Awan itu. Ah.